bulan penuh Ramadan berkah, bulan suci penghapus dosa, nafas tidur pun dapatkan pahala, menyambut dengan riang gembira. Semoga kami dapat memuliakanmu seperti Rasulullah memuliakanmu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi siapa saja yang menjalankannya. Marhabannya Ramadan, marhaban Sarusia, marhabannya Ramadan, marhaban Sarusia. Semoga amal ibadah kita di bulan ini dilimpahkan pahala berlipat-berlipat, berdebar bahagia menyambut Ramadan, jangan sia-siakan kedatangannya. Semoga kami dapat memuliakanmu seperti Rasulullah memuliakanmu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi siapa saja yang menjalankannya. Marhaban ya Ramadan, marhaban Sarusia, semoga kami dapat memuliakanmu seperti Rasulullah memuliakanmu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi siapa saja yang menjalankannya.